Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88 FM di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, juga para pemirsa Yufi TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Pada pertemuan yang lalu, kita telah membahas 3 ayat dari surat Al-Alaq. Ayat yang keberapa? Ke-6, ke-7, dan ke-8. Yang bunyinya, kalla innal insana layatgha. Ini ayat yang keberapa? 6. Terus ayat yang ke-7, arra'ahus taghna. Ayat yang ke-8, inna ila rabbikar ruj'a. 3 ayat kemarin kita pelajari, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan mempelajari 4 ayat, yaitu ayat yang ke-9 sampai 4 ayat ke-12, 9, 10, 11, 12. Kok borongan Ustaz? Karena satu paket pembahasan, makanya kita gabungkan jadi satu. Sebelumnya di ayat yang ke-6, Allah mengatakan kalla innal insana layatgha. Sungguh benar-benar manusia itu suka melampaui batas. Ini salah satu sifat buruk dasar yang dimiliki oleh manusia, suka melampaui batas. Kemarin disebutkan salah satu pemicunya adalah arra'ahus taghna, karena dia melihat dirinya itu serba cukup. Pada malam hari ini kita akan membahas salah satu di antara potret manusia melampaui batas. Di antara bentuk melampaui batas yang sering dilakukan oleh manusia, sebagian dari mereka bukan hanya tidak mau melakukan kebajikan, tapi juga menghalangi orang lain untuk melakukan kebajikan. Ini salah satu potret melampaui batas. Bukan hanya dirinya yang tidak mau melakukan kebajikan, Bahkan dia juga menghalangi orang lain untuk melakukan kebajikan. Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Ara'aital ladzi yanha." Wahai Muhammad, tahukah engkau ada orang yang suka menghalangi? Ara'aital ladzi yanha. Tahukah engkau wahai Muhammad, ada orang kafir yang suka menghalangi? Menghalangi apa? Abdan idza shalla. Menghalangi orang lain untuk menjalankan salat. Jadi kebajikan yang dihalang-halangi apa? Salat. Berarti di sini ada yang menghalangi dan ada yang dihalangi. Berarti ada subjek, ada objek. Subjek adalah orang yang menghalangi, objek adalah orang yang dihalangi. Siapakah yang menghalangi dan siapa yang dihalangi? Kata sebagian ulama, tidak ada perbedaan di antara para ahli tafsir, bahwa yang dimaksud dengan subjek di dalam ayat ini, yang menghalangi, dia adalah seorang yang terkenal dengan julukan Abu Jahal. Ini subjeknya. Orang yang menghalangi ini namanya Abu Jahal. Julukannya Abu Jahal. Berarti tinggal siapa yang belum kita ketahui? Objeknya. Yang dihalangi. Siapa yang dihalangi? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Al-Qasimi, hampir-hampir tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama bahwa yang dimaksud dengan yang menghalangi dan yang dihalangi adalah Abu Jahal dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa tidak ada perbedaan? Karena ada hadis yang sahih yang menjelaskan asbab nuzul ayat-ayat ini yang bercerita tentang kisahnya Abu Jahal yang pengin nginjek kepalanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah itu disebutkan di dalam Sahih Muslim antara lain dituturkan oleh salah seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, pada suatu hari Abu Jahal berkata, "Hal yu'affiru Muhammadun wajhahu baina adhhurikum?" Apakah Muhammad lagi-lagi melumuri wajahnya dengan tanah di hadapan kalian? Maksudnya apa tuh melumuri wajah? Sujud, subhanallah ya. Sujud dikatakan melumuri, mengotori muka dengan tanah. Subhanallah. Ini bahasanya Abu Jahal. Hati-hati ini ya. Orang yang suka ngolok-ngolok orang sholat jengkang-jengking, hati-hati. Itu ada panutannya. Siapa panutannya? Abu Jahal. Hati-hati, hati-hati. Jadi Abu Jahal suatu kali bertanya kepada orang-orang yang ada di sekelilingnya, apakah Muhammad lagi-lagi mengotori, melumuri mukanya dengan tanah di hadapan kalian? Faqila lahu na'am. Iya, betul. Ketika mendengar bahwa Nabi kita Muhammad SAW itu kembali sujud, dan itu dilihat oleh orang-orang, maka emosinya naik ke ubun-ubun. Ketika dia tahu bahwa Muhammad, Nabi kita Muhammad SAW lagi-lagi sujud, maka dia mengatakan Wallati wal Uzza, demi Lata dan Uzza. Kalau kita orang Islam, demi Allah. Kalau Abu Jahal mengatakan demi Lata dan Uzza, la in ra'aituhu yaf'alu dhalika la ata'anna ala raqabatih. Demi Lata dan Uzza, kata Abu Jahal, kalau aku sampai melihat dengan mata kepalaku sendiri Muhammad melakukan itu, tak injek lehernya, kata dia. La atau anna ala raqabati, tak injek nanti lehernya. Aw law affiranna wajhahu fit turab, atau kata Abu Jahal, saya akan benamkan mukanya di tanah. Karena saat itu kan memang lantainya adalah lantai pasir tanah. Kalau sekarang dibenamkan ke lantai, wangel. Jadi dia itu punya sesumbar, dia itu bersesumbar, punya nafsu, ya, nafsu angkara murka, ingin menghinakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang dengar kan pada penasaran, apa iya? Apa kira-kira berani? Akhirnya betul ngegling itu. Apa sih ngegling bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia. Apa? Bergegas. Ya, bergegas. Saya diprotes ini kalau ngisi banyakkan bahasa Jawa itu diprotes sama radio-radio yang di sana-sana. Ya, enggak mudeng katanya. Dia bergegas untuk mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang saat itu sedang salat. Dan orang-orang sudah pada menunggu aksi yang akan dilakukan oleh Abu Jahal. Begitu dia melangkah mendekati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ujuk-ujuk tiba-tiba Abu Jahal ini mundur. Sudah dekat, tinggal ngangkat kakinya mau diinjakkan, tiba-tiba dia mundur secepat mungkin sambil menutupi mukanya dengan kedua tangannya. Padahal orang-orang itu sudah penasaran. Ya, kalau sekarang mungkin sudah siap-siap. Oh, kayak apa? Untung belum ada selfie saat itu ya. Jadi saat itu orang-orang sudah pada siap-siap mau ngelihat bagaimana aksinya si Abu Jahal ini. Ternyata begitu dia akan menginjakkan, langsung mundur dia. Gak jadi dia menginjak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqila lahu, maka dia ditanya, malak, loh, kenapa kok mundur? Kata Abu Jahal, inna baini wa bainahu la khandaqan min narin wa haulan wa ajniha. Tadi ketika saya mendekat, tiba-tiba di hadapan saya ada sebuah parit. Ada sebuah parit yang isinya api yang menyala-nyala begitu mengerikan. Dan di hadapan saya ada sayap-sayap. Padahal orang-orang enggak pada lihat. Ya. Yang lihat cuma Abu Jahal. Buktinya yang lain pada enggak lihat, mereka tanya. Ya. Mereka tanya sama Abu Jahal. Loh, ngapain kamu mundur tadi? Bukannya kamu tadi sudah tersumbar mau menginjak Muhammad. Kenapa kamu mundur? Maka Abu Jahal pun mengatakan, tadi ketika saya akan menginjak, tiba-tiba di depan saya ada parit yang isinya api, yang menyala-nyala, mengerikan, dan saya melihat sayap-sayap besar. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, laudana minni. Kata Nabi kita SAW, andaikan Abu Jahal tadi mendekat lagi, kalau bahasa kita mungkin selangkah lagi, kata Nabi SAW, lakhtatafathul malaikatu udwan-udwan, niscaya malaikat akan mencabut tubuhnya Abu Jahal anggota per anggota. Jadi cabuti tangan di situ, tuing. Baru gue apa maning? Ya jangan kepalanya langsung mati nanti. Tangannya dulu, mungkin kakinya dulu. Habis itu kepalanya, satu persatu anggota tubuhnya akan dicabuti sama malaikat. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innal insana layatgha arra'ahus istaghna inna ila rabbikar ruj'a ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla sampai terus seterusnya. Jadi dari hadis ini yang sahih, para ulama menyimpulkan bahwa yang menghalangi dan yang dihalangi adalah Abu Jahal dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ini ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Kata para ulama, susunannya, ungkapannya dalam bahasa Arab itu ungkapan keheranan. Atau istilahnya sighatut ta'ajjub. Jadi ara'aita ini adalah sebuah ungkapan keheranan. Jadi heran kok ada orang ngelarang orang lain sholat gitu loh. Keheranan itu sebabnya sekurang-kurangnya ada tiga. Sebagaimana disebutkan oleh Ar-Razi dan yang lainnya. Jadi kenapa kok di sini pakai ungkapan keheranan? Yang pertama, sebabnya kenapa kok orang-orang pada heran, merasa aneh, ya. Yang pertama, karena yang menghalangi itu adalah Abu Jahal. Ini sumber keheranan yang pertama. Sebabnya pada heran kok kenapa? Karena yang melarang Abu Jahal. Panjenengan heran enggak kalau yang melarang Abu Jahal? Heran enggak? Kalau menurut kita mungkin memper gitu ya. Abu Jahal ya memper ya. Tapi para ulama kita mengatakan enggak, orang memper. Kenapa? Sebab yang pertama adalah karena Abu Jahal adalah orang yang pernah didoakan oleh siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mendapat hidayah. Di dalam Sunan Tirmidzi dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal islama bi ahabbi hadzainir rajulaini ilaik. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, ya Allah, kokohkanlah, menangkanlah Islam, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai, ya Allah. Jadi Nabi pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, karena saat itu kan kondisi kaum muslimin sedang tertindas. Yeah. Mereka tidak berani. Makanya awal-awal dakwah itulah dakwah secara sembunyi-sembunyi. Karena kalau mereka terang-terangan, nanti mereka akan disiksa. Dan contohnya banyak, bahkan sampai meninggal dunia. Ada yang disiksa di tengah padang pasir, diletaki batu yang besar. Siapa itu? Bilal ibn Rabah radhiyallahu an. Jadi saat itu mereka dalam keadaan tertindas, sehingga Nabi kita Muhammad SAW berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai. Dan dua orang itu sama-sama saat itu masih musyrik. Siapa itu? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bi Abi Jahlin au bi Umar bin Al-Khattab. Ya Allah, kuatkanlah Islam dengan salah satu di antara dua orang yang lebih engkau cintai. Kalau enggak Abu Jahal, ya Umar bin Khattab. Nabi minta kepada, ya Allah, yang lebih engkau cintai. Ternyata yang masuk Islam siapa? Umar. Berarti Umar lebih dicintai sama dibandingkan Abu Jahal. Lihatlah bagaimana seseorang yang pernah diharapkan oleh Nabi SAW akan membela Islam, kok malah memerangi Islam sampai meninggalnya. Maka dari sini, kaum muslimin, kaum muslimat yang kami hormati, para pendengar, para pemirsa yang semoga senantiasa dirahmati Allah, kita ini gak tahu mana orang-orang yang akan membela agama dengan orang-orang yang tidak akan membela agama. Kita hanya berusaha. Kadang-kadang kita mengharapkan, ya Allah, moga-moga si fulan ini dengan kekayaannya, ya dengan kedudukannya bisa membela Islam. Ternyata malah sebaliknya. Ada orang yang, orang Mitayani, Ada orang yang tidak, apa orang mitayani apa sih ya? Yang tidak meyakinkan, penampilannya tidak meyakinkan, ternyata subhanallah membela Islam. Ya. Kelihatannya miskin padahal sebenarnya kaya. Ada orang kelihatannya kaya padahal sebenarnya kaya utang. Alias miskin. Ya. Jadi kita gak tahu. Ya. Makanya Nabi SAW tetap berdoa, berikhtiar supaya Abu Jahal masuk Islam, ternyata malah justru memusuhi Islam. Bahkan ingin menginjak kepala Nabi kita Muhammad SAW saat sholat. Ini adalah sumber keanehan yang pertama. Ya. Mengherankan sekali karena yang melakukan adalah Abu Jahal. Yang kedua, kata para ulama yang menyebabkan ungkapan-ungkapan keheranan di sini memakai ungkapan keheranan adalah karena Abu Jahal dahulu ini mendapatkan julukan Abul Hakam. Apa julukannya? Abul Hakam. Abul Hakam itu mungkin kalau diterjemahkan bahasa bebasnya itu orang yang sangat bijak. Abu Jahal asline undangane Abul Hakam, wong sing bijak banget. Itu kan aneh kan? Orang bijak kok ngelarang orang sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ungkapan di sini memakai ungkapan keheranan. Orang yang mendapatkan julukan Abul Hakam, orang yang sangat bijak, kok bisa-bisanya melarang orang lain untuk sholat. Ini sebab yang kedua. Sebab yang ketiga, karena perbuatan yang dilarang adalah sebuah ibadah yang mulia. Apa itu? Sholat. Subhanallah. Aneh sekali ada ibadah yang sangat mulia kok dilarang. Ada orang ke masjid kok dilarang aja memejit. Kalau misalnya ada orang, ayo aja pada nonton ebek, itu kan masuk akal. Ayo aja pada sholat, itu kan gak masuk akal. Aneh sekali. Yeah. Masa sholat dilarang? Yeah. Makanya ayat ini menggunakan ungkapan keheranan, sighatut ta'ajjub. Dan di zaman ini, amat disayangkan juga banyak kebaikan-kebaikan yang justru malah dilarang. Contoh, mau contoh enggak? Contoh, poligami. Waduh ibu, sebentar bu, saya cuma menjelaskan hukumnya bu ya. Masalah eksekusi prakteknya itu nanti, yang penting kita tahu hukumnya dulu bu ya. Di zaman ini ada sebagian orang mempermasalahkan poligami. Di saat yang sama, maaf, di sebagian daerah prostitusi dilegalkan. Ini kan aneh bin ajaib. Kalau bisa masuk salah satu dari 7 keajaiban dunia, yang halal dipermasalahkan, yang haram dilegalkan. Ini kan aneh bin ajaib. Jadi saya ini bukan sedang ngajari ayo bergi pada poligami kabeh, enggak. Cuman saya ingin mengatakan bahwa sesuatu yang disyariatkan di zaman ini ya dikritik habis-habisan, dijelek-jelekkan. Ya. Seakan-akan orang yang poligami itu kayak apa ya, hamba nafsu. Ya, budak nafsu. Terus yang punya selingkuhan dianggap biasa. Nun sewu nih. Kadang-kadang sebagian orang yang ditokohkan atau ya katakanlah pejabat lah. Ya. Pejabat itu malu untuk berpoligami, tapi kalau punya istri simpanan dianggap biasa. Na'udzubillahi min dzalik. Ini kan aneh bin ajaib. Kebaikan malah dihalang-halangi. Yang jelas-jelas haram malah dilegalkan. Ini contoh. Contoh yang lainnya. Masih seputar wanita. Wanita yang rajin menutup aurat dikucilkan. Ya. Ada wanita pakai baju yang syar'i, ya pakai hijab yang syar'i, jilbabnya besar gitu. Dijelek-jelekkan. Wah, anak layangan lewat. Nah. Karena ketika berjalan kan memang jilbabnya gede, jadi kayak bergibar-gibar gitu ya. Bahkan ada yang na'udzubillahi min dzalik sampai memposting apa ya? Kalau enggak salah ada wanita pakai jilbab yang syar'i, kemudian ada apa ya, tempat sampah atau apa warnanya hitam gitu loh. Sampai dikatakan apa bedanya antara ini sama ini? Ya. Na'udzubillahi min dzalik. Orang yang pakai jilbab benar ya, dikucilkan. Dituduh yang enggak-enggak. Sebaliknya, orang yang pakai baju primitif. Orang yang pakai baju primitif dianggap biasa. Bahkan dikatakan, wah ini sudah memang sudah trennya. Memang sudah trennya. Ini sudah gaul, gaya sekarang. Itulah kondisi yang memprihatinkan di zaman kita ini. Contoh yang lain. Ada sebagian orang beberapa saat yang lalu mempermasalahkan suara azan yang bersahut-sahutan. Katanya bikin apa? Pusing, berbegi katanya. Sehingga ada usul azannya itu dipusatkan misalnya ya. Pokoknya dikonek saja adanya satu di Masjid Agung, yang lainnya anggo kabel gitu. Jadi sekali azan langsung satu yang azan bisa kedengaran semuanya biar enggak ganggu. Tapi kalau ada orang barang gawe sonnya sampai na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang saya tuh heran ya. Kita yang lewat saja telinganya pekak. Yang saya heran orang yang di dalam rumah gitu loh. Kok kayaknya kayak gak ada apa-apa gitu ya. Kita yang lewat saja na'udzubillah min dzalik. Contoh, ini contoh. Contoh yang lain, orang yang pakai motor klakson, apanya? Knalpotnya itu apa itu namanya? Knalpot apa itu? Bobokan. Ya. Saya heran ya. Saya heran, dianya kok nyaman-nyaman saja gitu loh. Ya. Orang yang pakai itu padahal kan lebih dekat dia. Kalau kita kan di rumah, orangnya di sana misalnya di jalan sana. Kita di sini saya sudah keberbegen. Kita saya sudah merasa pekak telinga kita. Ini orang yang naik motor kok kayak nyantai-nyantai saja. Allah musta'an. Na'udzubillahi min dzalik. Maka inilah contoh-contoh orang-orang yang menghalangi kebaikan, akan tetapi justru malah membiarkan keburukan. Sudah. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Ini ayat yang keberapa? 9 dan 10. Di ayat yang 11 dan 12, Allah Subhanahu wa taala memberi peringatan. Memberi peringatan kepada orang yang menghalangi kebaikan. Dan peringatan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala ada tahapan-tahapannya. Kata Imam Ibnu Katsir, tahapan yang pertama adalah dengan nasihat yang baik. Alias mengingatkan dengan cara yang lemah lembut. Ini pelajaran ini ya, pelajaran buat kita semuanya. Kadang-kadang kita ini kurang pintar membungkus kebaikan. Yang disampaikan baik tapi bungkusnya jelek. Akhirnya ditolak karena cara menyampaikannya yang jelek. Makanya dari sini Imam Ibnu Katsir menyimpulkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengawali peringatannya kepada orang-orang yang menghalangi sholat dengan cara yang baik. Nanti kita akan jelaskan bagaimana cara yang baik. Ini perlu kita tegaskan di sini karena ternyata di zaman kita ini tidak sedikit orang-orang yang lebih suka untuk bersikap kasar dibandingkan bersikap lembut. Tokoh kafir tingkat dunia yang sangat kafir siapa? Fir'aun. Nabi yang diutus untuk mendakwahi Fir'aun namanya siapa? tok Nabi Musa dan Nabi Harun. Mari kita cermati bagaimana pesannya Allah kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika beliau berdua diutus untuk mendakwahi Fir'aun. Sebelum saya sampaikan, saya ingin tanya, Allah tahu enggak kalau Fir'aun itu bakalan mati kafir? Tahu enggak? Ya tahulah, kalau enggak tahu ya bukan Allah namanya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi itu sudah diketahui sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah mengutus Nabi Musa dan Nabi Harun untuk mendakwahi Fir'aun, Allah tahu bahwa Fir'aun ini enggak bakalan beriman. Sudah tahu Allah itu. Tapi lihat, apa pesannya Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Allah azza wa jalla, فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Wahai Musa dan Harun, sampaikanlah nasihat kepada Fir'aun dengan cara yang lembut. Subhanallah. Padahal suruh dakwai siapa? Fir'aun. Fir'aun yang memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah merupakan Tuhan yang paling tinggi. Kata dia, ana rabbukumul a'la. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Sampai pesan kepada menterinya. Siapa namanya? Haman. Fir'aun pernah pesan sama Haman supaya bangun menara yang tinggi. Supaya apa? La'alli attali'u ila ilahi Musa. Kata Fir'aun, aku pengen ketemu sama Tuhannya Musa. Jadi kayak ngapa sih Tuhannya Musa, harap kenalan. Coba lihat, ini kan kufur kelas hiu, bukan kelas kakap. Ini kan kakap masih kecil. Kalau ada lebih besar, kelas paus. Mengatakan seperti itu dia. Jadi bangunkan buat saya istana, bangun buat saya menara yang tinggi sekali. Saya pengen naik ke atas, pengen ketemu sama Tuhannya Musa. Mana sih Tuhannya Musa itu? Ini kan kufur sekali gitu loh. Akan tetapi pesannya Allah subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun apa? Faqula lahu qawlan layyina. Sampaikan dakwah ini dengan cara yang lembut. Ini Allah sebutkan dalam Al-Quran surat Thaha ayat 44. Dari perintahnya Allah kepada Nabi Musa dan Harun supaya menyampaikan dakwah dengan cara yang lembut kepada Fir'aun. Allah sebutkan dalam surat Thaha ayat 44. Ada seorang khalifah yang terkenal yaitu Harun Ar-Rasyid. Seorang khalifah kaum muslimin yang terkenal sekali. Suatu hari Harun Ar-Rasyid sedang tawaf sekeliling Ka'bah. Tahu-tahu ada orang menemui Harun. Begitu ketemu sama Harun, orang itu langsung ngomong, "Harun." Mungkin bangetan kan. Sama pemerintah kok manggil namanya gitu, sama penguasa. "Harun. Sini." Dari awalnya sudah ambunewis apa? Sengak. Sudah enggak enak baunya itu. "Harun, sini. Aku pengen nasihati kamu, tapi aku pengen keras ngasih nasihat sama kamu." Jadi dari awal itu sudah mengatakan, "Aku ingin menyampaikan nasihat kepada kamu, tapi siap-siap ya, nasihatku keras. Kasar." Apa kata Harun? "Enggak mau." Harun langsung ngomong itu, "Enggak mau." "Loh, kenapa kamu enggak mau? Kok kamu enggak mau dinasihati?" Jawabannya pinter sekali. "Karena," kata Harun, "kenapa saya enggak mau dengar? Karena aku ini enggak lebih buruk dibandingkan Fir'aun. Dan kamu enggak lebih soleh dibandingkan Musa." Apa alasannya? "Aku ini enggak lebih buruk, enggak lebih jahat dibandingkan Fir'aun. Dan kamu juga enggak lebih baik dibandingkan Musa." Lah, Nabi Musa disuruh mendakwai Fir'aun yang lebih buruk daripada aku, disuruh menyampaikan dengan cara yang lembut. Loh, aku kan gak lebih buruk, lebih jahat dibandingkan Fir'aun. Masa kamu gak mau bersikap lembut sama saya? Ini kan logika yang sangat apa? Yang sangat cerdas dari Harun al-Rashid. Yeah. Makanya sangat memprihatinkan di zaman kita ini sebagian orang yang kalau nasihat, kasih nasihat itu milih bahasa yang kasar. Padahal masih ada bahasa yang lembut, subhanallah. Masih banyak bahasa yang halus. Tapi sengaja memilih bahasa yang kasar. Jadi targetnya itu bikin orang itu telinganya panas. Itu targetnya. Nek orang nggo bahasa sing kasar kuwi orang marem. Yeah. Seakan-akan itu enggak sah kalau enggak pakai bahasa yang kasar. Subhanallah. Padahal para ulama kita mengatakan kalau pada zamannya Nabi kita Muhammad SAW saja Rasulullah SAW disuruh untuk bersikap lembut, apalagi di zaman ini. Kira-kira orang-orang di zaman ini sama para sahabat Nabi kira-kira lebih siap mana untuk menerima nasihat? Ya para sahabat Nabi SAW jelas. Ya. Akan tetapi tetap Nabi SAW diperintahkan untuk bersikap lembut padahal yang dihadapi orang-orang sekaliber sahabat. Apalagi di zaman ini. Makanya seorang ulama besar abad ini, Syekh bin Baz rahimahullah, beliau mengatakan, hadzal asru asru rifq. Kata beliau, zaman ini adalah zaman kelemah lembutan. Kata beliau. Zaman ini adalah zaman kelemah lembutan, wasabri wal hikmah. Zaman kesabaran dan zaman hikmah. Atau zaman kebijaksanaan. Walaysa asra syiddah. Dan bukan masanya sekarang itu untuk bersikap kasar dan keras. Ulama besar menyampaikan nasihat seperti itu. Sudah. Sekarang lihat bagaimana Allah mengingatkan Abu Jahal di dalam ayat yang ke-11 dan ke-12. Allah berfirman, ara'aita in kana 'alal huda. Wahai Abu Jahal, menurutmu bagaimana andaikan Muhammad ini berada di atas kebenaran? Ara'aita in kana 'alal huda. Menurut kamu gimana kalau seandainya Muhammad yang kamu halangi ini adalah orang yang berada di atas kebenaran, di atas petunjuk? Au amara bit taqwa. Atau Muhammad adalah orang yang suka mengajak kepada ketakwaan. Jadi di sini Abu Jahal ini diajak untuk berpikir. Kamu sebenarnya mikir enggak sih Abu Jahal? Tahu enggak yang kamu larang ini siapa? Yang kamu larang ini adalah orang yang soleh dan muslih. Apa bedanya soleh sama muslih? Soleh itu pribadinya baik. Muslih itu suka mengajak kepada kebaikan. Atau bahasa orang sekarang, kesolehan pribadi dan kesolehan sosial. Ini orang baik Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini diajak untuk berpikir, walaupun Abu Jahal itu sudah diistilahkan, dinamakan dengan Abu Jahal. Jahal itu apa sih? Abu Jahal artinya apa? Jahal itu orang pintar. Atau bahasa kasarnya bodoh. Ya. Abu Jahal gue berarti ya bodoh banget, kira-kira seperti itulah. Ya kira-kira seperti itu. Ya. Jadi Abu Jahal ini sudah sedemikian rupa, masih diajak untuk berpikir. Ya. Dengan cara yang lembut. Wahai Abu Jahal, tahu enggak kamu? Kamu apa enggak berpikir? Yang kamu larang ini siapa? Yang kamu larang ini orangnya soleh, baik pribadinya. Bukan hanya baik pribadinya, dia juga berusaha untuk memperbaiki orang lain. Au amara bittaqwa, selalu ngajak orang lain untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah orang yang seperti layak untuk kamu halangi? Jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bahwa seharusnya kita ini jadi orang yang soleh pribadi dan juga soleh secara sosial. Karena ada sebagian orang, ada dua kubu. Kubu yang pertama soleh banget pribadinya, tapi kadang-kadang kurang soleh sosialnya. Atau sebaliknya, ada orang soleh banget sosialnya, tapi pribadinya tidak soleh. Contoh, ada sebagian orang soleh pribadinya, rajin sholat, rajin puasa, ya, rajin umroh, akan tetapi ternyata medit, pelit, kaji pelit. Ini kan soleh pribadinya, tapi tidak soleh nopo sosialnya. Atau mungkin ya dia soleh pribadinya, sholat, masya Allah, rajin ke masjid, tapi nggak peduli dengan lingkungannya, lingkungannya rusak berat, ya. Tidak terpikir untuk mengajak lingkungannya. Yang dia pikirkan adalah sing penting nyong selamat. Padahal sebenarnya seorang muslim harus memiliki kepedulian kepada lingkungannya. Setelah dia berusaha untuk menyelamatkan dirinya, dia berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Makanya dalam Al-Quran surat At-Tahrim Allah berfirman, ya ayuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Makanya orang yang soleh beneran, dia bukan hanya memikirkan dirinya, tapi dia juga memikirkan keluarganya. Karena kenyataannya tidak sedikit di antara orang-orang yang rajin ke masjid, ternyata anak dan istrinya tidak sholat. Ada enggak? Ada. Banyak. Ketika ditanya, lah dewek-dewek. Subhanallah, dewek-dewek. Itu tuh bukan orang lain, itulah istri Anda, itu adalah anak Anda. Kok bisanya dewek-dewek? Gak ada dewek-dewek. Yang ada adalah masing-masing dari kita berusaha. Setelah kita berusaha menyelamatkan diri sendiri, kita berusaha untuk menyelamatkan orang lain. Jadi yang dipikirkan itu bukan hanya kesolehan pribadi, tapi juga kesolehan sosial. Bukan hanya kita pikirkan keselamatan kita, tapi juga keselamatan orang lain, terutama keluarga kita yang paling dekat. Setelah keluarga kita, baru kemudian kita melangkah kepada tetangga-tetangga kita, ya. Sehingga amat disayangkan tidak sedikit di antara orang-orang yang masya Allah rajin ke masjid, akan tetapi 10 tahun dia ke masjid, tetangganya nggak ada yang kebawa ke masjid. Gitu. Seharusnya kan, ya berusaha lah. Ya. Kalau sudah berusaha sih nggak ada masalah. Ini kadang-kadang nggak berusaha. Ya. Jadi gak ada, gimana caranya? Subhanallah, saya pernah diceritai ada seorang yang punya semangat juang dakwah yang sangat tinggi. Jadi dia ini, begitu dia dapat hidayah, dia pengen orang lain juga dapat hidayah yang sama. Dia ke masjid, dia pengen orang-orang pada ke masjid. Akhirnya dia melakukan survei kecil-kecilan. Kenapa? Kok orang-orang pada gak mau ke masjid? Ya pelan-pelan dia tanya, ya datang melakukan apa namanya istilahnya itu sensus. Sensus kenapa enggak pada ke masjid? Ditanya macam-macam alasannya, ada yang belum bisa sholat, ada yang enggak punya sarung, ada yang enggak punya rukuh, ya. Akhirnya didata sama dia. Oh, dari satu RT ini yang alasannya karena belum bisa 1, 2, 3, 4 namanya ini. Yang alasannya enggak punya sarung, 1, 2, oh alasannya ini. Ya alhamdulillah punya kelebihan rezeki. Besoknya dia belanja ke pasar, tukokakan apa? Sarung, tukokakan rukuh. Datangi, nsewu ini, semoga bermanfaat, semoga bermanfaat. Akhirnya pelan-pelan pada ke masjid. Ya ada yang enggak ke masjid, ya enggak apa-apa. Yang penting sudah berusaha. Loh berarti ya sarungnya mubah, ya orang mubah. Minimal bisa kau kemulan. Ya mending kan ngasih orang buat selimut kan mending, ya. Yang penting kita sudah berusaha. Ya. Ini namanya peduli sama lingkungan. Ya. Peduli sama lingkungan. Bukan hanya lingkungan rumah, di sekolahan juga seperti itu, wahai para guru. Ya, wahai para guru. Jangan mengandalkan guru agama. Guru agama itu sangat memprihatinkan nasibnya. Kenapa Ustaz? Bukan masalah gajinya. Tapi dikasih alokasi waktu yang sangat sedikit. 2 jam dalam 1 minggu. Ya 2 jam dalam 1 minggu berarti kan mengingatkan 2 jam dalam 1 minggu untuk orang 1 sekolahan. Berapa kelas? Yeah. Coba seandainya masing-masing dari kita, guru-guru, guru matematika, guru bahasa Inggris, guru, masa guru bahasa Inggris ngongkon sholat, salahnya nanti. Ya, Apa salahnya guru bahasa Inggris nanya muridnya sudah sholat? Atau bahkan kalau perlu percakapannya apa? Conversation, aku kelalen aku. Jadi percakapannya adalah go to mosque. Nah, pergi kemana? Ke masjid. Nah. Kamu sudah sholat apa? Have you pray ya? Lupa. Sudah habis ya waktunya. Intinya kalau kita ingin meladani Nabi kita Muhammad SAW, jadilah orang yang soleh pribadinya dan juga soleh secara sosial, memperbaiki diri dan juga berusaha untuk memperbaiki orang lain. Sampai di sini pengajian kita pada kesempatan kali ini. Mohon maaf lagi-lagi malam ini tidak bisa kami membuka tanya jawab karena satu dan lain hal. Semoga pada pertemuan yang akan datang bisa kita buka tanya jawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.